Bagaimana caranya mengulangi plek hitam di wajah? Kasih warna putih. Iya kan? Wallahualam, saya nggak tahu. Mungkin bisa coba pakai kunyit kali ya. Kunyit itu kalau teman-teman kasih madu, ya, bubuk kunyit. Bubuk kunyit dikasih madu jadi juga bisa bikin glowing juga. Di antioksidan, kan kunyit antioksidan. Coba aja. Banyak sih sebenarnya facial apa buat muka-muka gitu yang berasal dari bahan alami itu banyak banget ya. Saya kadang-kadang bingung sih ini dokter apa gitu ya. Kulit ditanya, anak ditanya, bedah ditanya. Objin ditanya. Ya sudahlah. Bagaimana mempertahankan kulit wajah agar bebas jerawat? Benerin makannya, karena jerawat itu biasanya pencernaan bermasalah. Ya. Benerin makannya. Ini sih sudah. Pertanyaan makin kesini makin susah. Kadang-kadang saya bingung saya itu dokter apa gitu. Anak iya, ibu iya, laki iya. Tapi yang itu nggak usah cerita sih, nggak jadi. Yang gampang-gampang aja saya bacanya. Bagaimana cara mengencangkan, ini dokter kosmetik loh sekarang. Bagaimana cara mengencangkan tubuh atau kulit yang kendor, karena dikarenakan berat badan yang turun drastis. Gimana ya? Penyebab berat badan turun drastis adalah sudah tidak makan tepung. Kalau mungkin setahu saya sih ya, tapi mungkin tanya sama ahli ya. Sama orang-orang fitness mungkin. Setahu saya latihan beban itu bisa memperbaiki itu, setahu saya. Latihan beban sih, kayak barbel-barbel yang tidak terlalu berat, ya kemungkinan pusat itu setahu saya bisa memperbaiki kendur-kenduran tadi. Ya. Nanti coba tanya yang ahlinya.